sini hanya ada satu rasa di sini. Kita sama jadi satu di sini, tidak beda antara kita. Tak bijaksana kita curiga, bukankah kita semua sama? Jadi satu.